Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, penamaan sholat-sholat wajib itu bersifat qat'i atau baku dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya. Sholat di waktu pagi disebut subuh, zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang dan semua tampak jelas, asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam, maghrib di saat matahari tenggelam, dan isya ketika terang berganti gelap. Akan tetapi sejumlah sholat-sholat sunnah sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menamai sholat-sholat sunnah itu. Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang memasuki masjid dianjurkan untuk melakukan sholat dua rakaat tanpa menyebut nama sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Belakangan sholat ini dikenal dengan sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid. Maka dianjurkan sholat dua rakaat atau paling banyak 12 rakaat 6 salam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut nama sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan maksiatnya, Nabi menganjurkan untuk melakukan sholat tanpa menyebut nama sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa, lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan sholat, lantas meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ahmad. Belakangan sholat ini disebut dengan sholat taubat. Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau juga kepada sesama manusia dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat dua rakaat tanpa menyebut nama sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian hendaknya dia sholat dua rakaat, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca doa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Belakangan, sholat ini dikenal dengan nama sholat hajat. Jika Nabi tidak menamai sholat-sholat sunnah itu, lalu siapa yang memberi nama-nama sholat sunnah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan sholat dua rakaat pada momen-momen tersebut sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan sholat yang dilaksanakannya tanpa menyebutkan namanya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan sholat yang dimaksud, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan nama sholat-sholat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya, mengapa para ulama menamakan sholat tahiyatul masjid? Karena kedudukan dari sholat tahiyatul masjid ini adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hasyiyah Ibnu Qasim mengatakan, sebagian ulama menyebutnya dengan nama sholat tahiyah Rabbil Masjid, sholat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid. karena maksud dari sholat tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada masjidnya. Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja, ia akan menghormat kepada raja dan bukan kepada rumahnya. Persoalan penamaan yang ternyata bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan tanya. Jika demikian, apakah saat melaksanakan sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu, kita harus melafalkan niat dengan nama sholat yang dimaksud bagi yang melafalkan? Atau meniatkan dalam hati dengan nama sholat sunnah yang kita kenal sekarang? Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Namun, niat tempatnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah, karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Oleh karena itu, jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti menetapkan dalam hati dengan niat sholat tahiyatul masjid karena dia baru memasuki masjid, tetapi yang terucap adalah niat sholat hajat, maka yang dianggap adalah niatnya yang ada di dalam hati, yaitu keinginannya untuk sholat tertentu sebelum takbiratul ihram. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya, karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati. Oleh sebab itu, salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati, sepanjang niatnya itu masih benar dan pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diniatkan. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, ziarah kubur adalah amalan yang sangat bermanfaat bagi yang berziarah maupun yang diziarahi. Bagi orang yang berziarah, maka ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, membuat air mata menetes, mengambil pelajaran, dan membuat zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes, dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan al-hujr atau perkataan yang batil." Hadis riwayat Hakim. Akan tetapi ada fenomena yang seringkali menimbulkan tanya. Saat menuju kubur atau makam yang dituju dalam berziarah, kita tentu melewati kubur-kubur lain yang terkadang tak jarang harus menginjak makam-makam lain. Atau bahkan ada para peziarah yang kemudian duduk-duduk santai di atas makam lain. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Mayoritas ulama menjelaskan duduk-duduk dan melintasi kuburan dilarang dalam syariat agama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jika seseorang dari kalian duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya hingga menyisakan kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas sebuah kuburan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menambal sandal dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada berjalan di atas sebuah kuburan muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu apakah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berarti haram atau makruh? Jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Zohiri menjelaskan bahwa larangan duduk dan melintas di atas kuburan di sini bukan berarti hukumnya haram, tapi hukumnya makruh. Karena larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi ini tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi Nabi SAW hanya tidak menyukainya. Lebih tegas, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menegaskan makruh duduk di atas kuburan dan bersandar kepadanya. Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah melarang menginjak kuburan kecuali darurat. Menurut para ulama mazhab Maliki, kuburan adalah tempat haram, maka tidak seharusnya berjalan di atasnya jika ia berupa gundukan dan terdapat jalan selainnya. Adapun jika kuburan itu terhapus atau rata dengan tanah tanpa ditandai apapun, maka ia bebas melewatinya. Lalu bagaimana jika memasuki area pekuburan memakai sandal atau sepatu, haruskah melepasnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahzib At-Tahzib dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak mengapa berjalan dengan menggunakan sandal di antara kuburan-kuburan. Akan tetapi para ulama mazhab Hambali mengatakan makruh menginjak kuburan dan berjalan di antaranya dengan menggunakan sandal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi walau dengan menggunakan tamasyuk yaitu sejenis sandal. Namun jika menggunakan terompah yang sulit dilepas, maka tidak apa-apa digunakan. Menurut mazhab Hambali, disunahkan melepas sandal jika memasuki pemakaman berdasarkan hadis Basir bin Al-Khashashiyah. Ia berkata, ketika aku menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang berjalan di kuburan dengan memakai dua sandal. Kemudian beliau bersabda, wahai orang yang memakai dua sandal, lepaskanlah dua sandalmu. Maka laki-laki tersebut melihat dan saat dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun melepas dan meletakkan kedua sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan alas kaki di area pemakaman jika dikhawatirkan ada duri atau karena faktor panas yang terik atau hal lain yang semisal dengannya dengan tujuan agar terhindar dari gangguan tersebut. Itu sebabnya seorang ulama kontemporer menjelaskan, berjalan di antara kuburan menggunakan sandal menyelisihi sunnah. Yang afdol bagi seseorang adalah melepas sandalnya ketika berjalan di antara pekuburan, kecuali ada keperluan untuk tidak melepasnya. Misalnya di area pekuburan tersebut banyak duri, panas yang sangat, atau ada batu-batu yang bisa membahayakan, maka tidak mengapa baginya untuk mengenakan sandal dan berjalan di antara pekuburan. Di antara rahasia mengapa dilarang duduk, melintas, dan hal-hal terlarang lain di kuburan, karena perbuatan tersebut merusak kehormatan orang muslim yang ada di dalam kubur. Karena seorang muslim meskipun sudah meninggal, tetap harus dihormati. Lalu bagaimana dengan para wanita yang mendatangi kubur? Banyak orang yang meyakini bahwa wanita tidak boleh mengantar jenazah ke kuburan. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwa mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi wanita hukumnya tidak disukai atau makruh. Hukum ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kami para wanita dilarang mengantar jenazah, namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, larangan mengantarkan jenazah bagi wanita ini berlaku umum, baik wanita sehat maupun sakit. Lalu bagaimana dengan wanita haid? Bolehkah berziarah kubur? Berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya para ulama berbeda pendapat soal wanita yang berziarah kubur. Akan tetapi dari sekian perbedaan yang ada bisa disimpulkan, ziarah kubur bagi wanita hukumnya boleh, selama tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, aman dari fitnah dan segala yang dilarang agama, serta tidak menangis di area makam. Tetapi apabila ada kekhawatiran akan melanggar larangan syariat Islam, maka hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Demikian juga dengan wanita haid, tidak ada halangan baginya untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur tidak diharuskan suci dari hadas besar dan kecil, selama tidak melanggar larangan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke masalah lain. Allah subhanahu wa ta'ala itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Lalu apa rahasia ganjil di sini? Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang ganjil? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kazan akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam Islam tidak ada angka sial, juga tidak ada angka yang bisa memberikan keuntungan. Semua angka sama saja, karena manfaat dan mudarat itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada bilangan tertentu yang diistimewakan Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya bilangan ganjil. Ganjil adalah bilangan yang jika dibagi dua maka bersisa satu. Itu adalah hal yang Allah dan Rasulnya suka. Alasan lain karena Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu atau Maha Esa, tunggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu witir atau ganjil, dan Dia mencintai yang wijil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, witir maknanya ganjil, lawan genap. Allah itu witir artinya Allah itu esa, tidak ada sekutu yang serupa baginya. Sedangkan makna Allah mencintai witir adalah bahwa Allah mengutamakan bilangan ganjil dalam beberapa amalan dan ketaatan. Oleh karenanya Allah menjadikan sholat itu 5 waktu. Bersuci 3 kali, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, melontar jumrah 7 kali, hari tasyrik ada 3 hari, beristinja 3 kali, kain kafan disyariatkan 3 lapis. Zakat pertanian nisabnya 5 wasok, zakat perak 5 uqiyah. Demikian juga nisab zakat unta dan lainnya. Demikian juga Allah jadikan beberapa makhluknya yang besar berjumlah witir, seperti langit, bumi, lautan, hari-hari dalam sepekan, dan lainnya. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa makna witir di sini adalah tertuju kepada sifat hambanya yang menyembah Allah dengan mengesakan dan mengikhlaskan kepada Allah saja. Yang menghukumi beberapa hukum syariat dan ciptaannya berjumlah ganjil, seperti sholat disyariatkan witir, langit berjumlah witir atau ganjil, dan menghitung suapan berjumlah witir atau ganjil. Ketika minum tidak disyariatkan menghitung jumlahnya menjadi witir atau ganjil, karena tidak ada asalnya dan hal ini tidak disyariatkan. Bahkan mengkhususkan ibadah dengan pengkhususan yang tidak dikhususkan Allah dan Rasulnya adalah perbuatan yang mengada-ada dalam hal agama. Yang pasti tidak ada angka sial dalam Islam. Sebaliknya semua angka ada. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.